puasku bersabar denganmu. Puasku katakan kepadamu, jangan ikutkan segala nafsu. Puasku coba memahamimu, puas sudahku dengan caramu. Kini ku hilang rasa cintamu. Puasku bersabar denganmu, puasku katakan kepadamu, jangan ikutkan segala nafsu. Puasku coba memahamimu, puas sudah ku dengan caramu, kini ku hilang rasa cintamu.